Sekarang kita bahas tauhid iradi atau talabi. Ini disebut juga dengan tauhid uluhiyah. Tauhid iradi atau talabi iradi niat. Niat atau pendorong talabi, yaitu tujuan uluhiyah tauhid dalam mengesakan Allah. Tapi ini maksud di situ tauhid iradi talabi atau tauhid uluhiyah adalah kita mengesakan Allah, mengesakan tauhid, menjadikan satu-satunya. Satu berarti kan kata satu, berarti si'an yang kedua, si'an yang ketiga, si'an yang keempat. Menjadikan Allah satu-satunya dalam hati kita itu yang kita niatkan, yang kita tuju. Untuk apa kita sholat? Niatkan untuk Allah. Kepada siapa kita sholat? Kita tujukan kepada Allah. Untuk apa kita berdoa? Niatkan untuk Allah. Kepada siapa doa ditujukan? Kepada Allah. Untuk apa kita masak? Untuk Allah. Bukan untuk keluarga. Kepada siapa kita tujukan ibadah kita masak? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya untuk Allah dan ditujukan hanya kepada Allah. Hidup untuk Allah dan ditujukan hanya kepada Allah. Ialah disebut dengan hidup untuk Allah, ia disebut dengan iradi. Keinginan kita untuk Allah. Talabi diberikan kepada Allah, tujuannya hanya Allah. Makanya Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, sembelihan atau ibadah-ibadahku, nusuki, hidupku, mahyaya wa mamati, dan matiku hanya untuk Allah. Hidup kita hanya untuk Allah. Hidup kita bukan untuk hawa nafsu kita. Nah, berbuat maksiat, badan bukan badan kita. Mati bukan mati kita. Tangan bukan tangan kita. Jangan kita mengatakan saatikulah mati-matiku. Saatikulah telinga-telingaku. Saatikulah mulut-mulut pun abu rubat maksiat. Kata siapa tangan, mulut, mati milik kita. Tangan, mulut, mati, kehidupan sekalipun. Lillahi rabbil alamin. Miliknya Allah. Hidup itu miliknya Allah. Jangan kita kira hidup kita itu miliknya kita. Bukan. Allah titipkan kehidupan kepada kita. Mati Allah titipkan, telinga Allah titipkan, hati Allah titipkan, kepala, otak kita Allah titipkan. Semuanya untuk apa? Untuk Allah. Inilah kehidupan yang harus kita paham. Jadi janganlah sekali-sekali kita mengatakan kakiku dah weh, mulut-mulutku, telinga-telingaku. Kau urusan hati dengan kau, aku nak masuk neraka, kakiku urusan hati. Dia orang bodoh. Orang yang tidak pernah kenal hakikat kehidupan. Perhatikan Al-Quran yang mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholatku, ibadah-ibadahku, hidupku, perhatikan, hidupku, kata Allah. Matiku lillahi rabbil alamin. Hanya milik Allah Subhanahu. Jadi hidup kita itu untuk Allah. Kita mendengar ya untuk Allah. Kita melihat ya untuk Allah. Kita bernafas ya untuk Allah. Kita bernafas untuk Allah. Kita berjalan untuk Allah. Kita memegang untuk Allah. Jadi lakukan semua apa yang kita lakukan ya untuk Allah. Kita bekerja di rumah ya untuk Allah. Kita mencari nafkah ya untuk Allah. Kita belajar untuk ilmu ya untuk Allah. Ya, hakikat orang-orang yang betul-betul beriman. Dan disitulah orang-orang berimannya tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Walaupun dia punya pangkat, dia apapun, mau dia presiden, mau dia gubernur, mau dia bupati. Tapi kalau tidak tahu hakikat kehidupan dia siapa, dia akan sombong. Menganggap pangkat dan jabatan segala-galanya. Menganggap dia bisa membayar manusia dengan duit yang dia punya, dia tidak paham. Mati yang Allah berikan punya siapa, punya Allah. Jadi jangan kita bilang kita bebas bermaksiat dengan anggota badan kita, jangan. Anggota badan kita, kehidupan kita adalah Allah yang menciptakan. Nah, bagaimana sikap kita? Kita jadikan Allah satu-satunya yang kita niatkan. Keinginan kita melakukan apapun karena Allah, kita berikan hanya untuk Allah. Salat karena Allah. Dan karena terpaksa. Bukan karena kita ingin sehat, puasa karena Allah. Bukan karena terpaksa, bukan karena ingin sehat. Dan kita berikan puasa kita, ibadah kita, sholat kita hanya kepada Allah. Paham ya? Jadi hidup untuk Allah, harus tahu diri. Makanya hal yang paling penting yang harus kita ingat, man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa pun yang kenal siapa ya Allah Rabb semesta alam, arafa nafsahu, dia akan tahu siapa dirinya. Kenapa orang sekarang berbuat maksiat tidak pernah mau berhenti, ditegur pun semakin sombong dan semakin congkak membesarkan dirinya, karena dia tidak kenal dengan Allah. Makanya man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang kenal dengan Allah, dia akan tahu siapa dirinya. Kenallah Allah menciptakan langit dan bumi. Bandingkan kita dengan rumah saja. Kita cuma sebesar jadi telunjuk atau jadi jempol dengan rumah. Bagaimana kita dibandingkan dengan seluruh pemangkat? Bagaimana kita dibandingkan dengan seluruh Kabupaten Sambas, dengan seluruh Kalbar, dengan seluruh Indonesia, dengan seluruh dunia sebesar apa kita? Besar debu. Bagaimana kita menganggap diri kita besar di hadapan Allah? Tahu diri. Bahkan orang yang kenal dengan Allah akan tahu diri. Allah itu pencipta alam semesta, bukan pencipta Indonesia saja. Apalagi Kalimantan Barat, apalagi Kabupaten Sambas, apalagi Kecamatan Pemangkat, apalagi Sinam. Allah pencipta seluruh alam semesta. Besar, Allah Maha Besar. Nah, yang harus kita paham, kita belum paham, kebanyakan belum paham. Sehingga kita berani bermaksiat kepada Allah. Kita berani meninggalkan sholat. Coba. Tidak tahu diri manusia itu. Berani meninggalkan sholat. Tidak takut kepada Allah kan? Karena tidak tahu Allahnya siapa. Dikiranya Allah yang bagaikan guli. Dikiranya Allah bagaikan patung-patung yang disembah oleh orang-orang. Kong Buddha, Kong Wucu. Dikiranya Allah bagaikan salib yang dibuat, Tuhannya dibuat. Kemudian disalib di tengah-tengah. Ini kita tidak pernah belajar ya Allah ya siapa Allah itu Rabb semesta alam. Allah Maha Besar. Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Zatnya. Zatnya Allah Maha Besar. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Perbuatan dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Apapun yang Allah kehendaki terjadi. Allah kehendaki kita sakit. Allah kehendaki kita sehat. Allah kehendaki kita susah memahami. Tapi kita terus belajar. Bukan makin sombong dan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bahas sekarang adalah menjadikan Allah ya satu-satunya yang kita niatkan. Kemudian Allah ya satu-satunya yang kita tuju dalam hidup. Menderita alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah masih berikan kita taufik untuk belajar. Alhamdulillah. Allah ambil seluruh dunia dan masalah. Karena kita kan akan kembali kan. Kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Disitulah sejatinya, sesungguhnya yang hakikat dari kehidupan yang sebenarnya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih tetap. Allah, Rasul permisalkan dunia dengan akhirat. Rasul permisalkan dunia yang kita tinggal sekarang, yang kita sembah-sembah, yang kita puji-puji, dan kita jual agama kita demi dunia, kita tinggalkan sholat kita, kita berbuat maksiat sama omok kita gara-gara dunia, Allah permisalkan dunia dengan akhirat. Tidaklah permisalan dunia dibandingkan dengan akhirat, kecuali dunia cuma sebagai seseorang itu mencelupkan isba'ahu fil yammi. Dunia itu bagaikan seseorang celupkan telunjuknya di yammi, di lautan. Kemudian diangkatnya, fal yamzur bima yarji. Lihatlah apa yang tersisa, satu tetes. Satu tetes, itulah dunia. Sedangkan akhirat itu lautan, samudra lautan. Lihat orang-orang yang bodoh menjual dunia, menjual agama demi dunia. Padahal dunia cuma setetes dari lautan. Bagaimana kenikmatan surga? Bagaimana kenikmatan surga yang kita cari sama itu? Iya, yang kita perlu belajar terus. Rasulullah katakan, dunia cuma satu tetes dari lautan. Sengsarenya dunia cuma satu tetes dari lautan. Ujung-ujungnya mati, sudah selesai. Tapi kalau sengsara di akhirat, abadan abada, Allah bakar bagaikan ditungku, kemudian Allah tutup rapat, kemudian Allah segel, tidak boleh keluar. Dan tidak pernah mati di dalam neraka. Orang yang disiksa dalam neraka, orang-orang kafir, disiksa, la yukdo alaihim fayamutu. Mereka disiksa, dibakar dalam keadaan hidup-hidup, tidak pernah mati. Kalau disiksa, ujung-ujungnya mati, nyaman. Sebagaimana dengan orang-orang yang dibakar, tapi tidak mati. Dibakar sampai tembus ke dalam hati mereka. Itu hakikat dari neraka yang harus kita paham. Jadi kita harus lebih banyak belajar di dunia ya. Cuman tetes air dari lautan yang dua. Jadi untuk apa kita jual agama kita cuma dari tetes lautan yang dua. Kalaupun kita dapat seluruh dunia, ya pun tidak mampu kita mendapatkan seluruh dunia yang kita punya sekarang. Ini cuma kita dapat tetes lautan dari rahmatnya Allah. Kalau kita ingin dapat yang bagaikan luas, bagaikan lautan, tinggallah di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada namanya kentut, tidak ada namanya BAB, tidak ada namanya kencing. Cuma sendawa, makan sendawa, kemudian duduk-duduk di pas. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada berdebar-debar, tidak ada rasa sedih. Betul-betul kesempurnaan yang abadi. Tidak ada sedikit pun rasa sedih dan rasa takut. Jadi kita harus betul-betul banyak mendekatkan diri kepada Allah. Lebih-lebih lagi sekarang mendekati bulan puasa. Jadi gunakan kesempatan itu betul-betul bertaubat, beribadah kepada Allah. Nah, kami di situ yang saya paham. Allah adalah satu-satunya wahidun ahadun. Allah ya satu-satunya zat yang harus kita tujukan semua perbuatan kita hanya untuk Allah. Apapun yang kita lakukan itu karena Allah. La syarika lahu fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa huwa rabbul alamin al-mustahiqu wahdahu li jami'i anwa'il ibadah. Kita harus jadikan Allah satu-satunya dalam perbuatan Allah. Jadi yang berbuat di alam semesta, apapun yang terjadi, ia semuanya kehendak Allah. Mengatur alam semesta, memberikan rezeki, mengatur lautan, mengatur angin, mengatur gunung-gunung, semuanya Allah yang ngatur. Virus-virus tersebar, ya Allah yang ngatur. Memberikan rezeki, memberikan sakit, yang ia diberi sehat, yang ia diberi sedih, yang ia diberi suka. Yang ini diberikan keluarganya meninggal, yang ini diberikan anaknya meninggal, semuanya Allah yang mengatur. Harus kita jadikan Allah lah satu-satunya yang mengatur di alam semesta, yang memberikan hujan, di situ diberi hujan, di sini diberi panas, di situ diberi salju, di situ diberi musim gugur, Allah yang mengatur. Jadi kita tidak boleh protes. Nah, pitang hujan, nah, pitang panas, orang tidak beriman ngomong seperti itu, karena tidak paham siapa Allah. Bagikan dia hidup di dunia itu seorang. Emangnya kita hidup di dunia seorang? Dan kita hidup bersama makhluk yang lain. Banyak makhluk di alam semesta. Allah yang ngatur. Kadang makhluk yang diberi hujan, kadang diberi panas. Sesuai kebutuhan makhluknya. Siti disuruh ngatur urusan rumah tangga aja dan beres, bagaimana mau mengatur alam semesta? Protes kepada Allah, ya Allah kenapa tidak diturunkan hujan? Kita protes karena kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus jadikan Allah satu-satunya yang berbuat di alam semesta. Ini namanya rububiyah. Karena Allah lah yang berbuat di alam semesta dan Allah yang menciptakan kita, makanya sebagai bentuk penghambaan kepada Sang Pencipta, sebagai bentuk penghambaan diri kita, kerendahan diri kita, bentuk terima kasih kita, rasa takut kita kepada Sang Pencipta yang Maha Besar, makanya kita harus berikan ibadah kita ikhlas dalam keadaan suke, bukan terpaksa, betul-betul hanya kepada Allah. Salat kita betul-betul hanya kepada Allah. Betul-betul sungguh-sungguh, bukan terpaksa, bukan. Ya Allah, itulah sholat, ya Allah. Mungkin sholat ini terakhir. Jadi kalau sholat ini betul-betul khusyuk, betul-betul berharap surga, ya Allah. Dunia itu kecil, mudah-mudahan kami masuk ke dalam surga. Ya Rami, kita berikan satu-satunya ibadah kita kepada Allah. Kemudian kita jadikan satu-satunya zat di alam semesta yang punya kesempurnaan. Tahu kan arti sempurna? Tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada kekurangan sedikit pun, yang namanya, sifatnya sempurna dari segala sisi, tidak ada sedikit kekurangan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Presiden siapa? Presiden manusia. Yang namanya manusia pasti ada cacat. Dan perlu kita celah, manusia sudah punya cacat. Apalagi kita tambah, kita celah pemimpin kita. Manusia pasti ada cacat. Kita meyakini yang tidak punya cacat, yang semuanya terpuji dari segala, terpuji terlepas dari segala aib dan kekurangan, hanya Allah. Jadi intinya Allah ya siapa? Allah ya satu-satunya yang berbuat di alam semesta, yang berbuat, yang melakukan, yang mengatur, hanya Allah. Karena Allah yang mengatur, yang berbuat, yang menciptakan, makanya Allah lah satu-satunya yang kita patuhi, yang kita tunduk. Kita patuh kepada Allah, kita beribadah betul-betul kepada Allah. Adapun dunia tidak ada urusan. Karena Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Dan kita tahu orang yang menciptakan alam semesta adalah zat yang maha sempurna. Apa manusia di muka bumi itu yang bisa buat planet? Nyampai di planet saja butuh puluhan, bahkan ratusan tahun untuk bisa sampai di planet, kan? Bagaimana dia hanya menciptakan planet? Nyampai di bulan saja butuh penelitian puluhan, ratusan tahun, dan tahu betul keadaan yang dikatakan bahwasanya ada astronot yang sampai di bulan. Nyampai di bulan, terbang. Lalu bagaimana dengan yang menciptakan bulan? Orang yang nyampai di bulan, astronot itu puji-puji. Ya kan, penemu Amerika, penemu ini bisa sampai di planet, bisa diam diri di planet. Iya, kita puji-puji, bagaimana dengan yang menciptakan bulan? Nah, dari mana Allah dapat ilmu ya? Ketika Allah butuh belajar dengan maksudnya. Berarti Allah maha sempurna. Nah, semua yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah. Gunung-gunung ciptaan Allah. Lautan ciptaan Allah. Seluruh ikan-ikan yang ada di lautan ciptaan Allah. Seluruh semut-semut yang ada di muka bumi, berapa miliar, berapa triliun jumlahnya adalah ciptaan Allah. Manusia mampu nak buat satu semut saja? Dan mampu manusia buat satu semut. Buat satu lalat saja, manusia dan mampu. Buat satu virus, manusia dan mampu untuk menyembuhkan sakit dan mampu. Apakah membuat virus? Berarti ia menunjukkan kesempurnaan Allah. Makanya kita yakini dalam hati, yang maha sempurna hanya Allah. Yang berbuat di alam semesta hanya Allah. Makanya kita hanya beribadah, tunduk, patuh, takut, cinta, berharap, tawakal, bergantung, bersujud, sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Allah maha sempurna, kita beribadah kepada yang maha sempurna, kita akan dijaga oleh zat yang maha sempurna. Makanya kita harus belajar sampai Allah Subhanahu wa taala disebutkan subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.